pergaulatan. Uli macai sorang pakilala, molo jupang malam minggu di SMS sorua. Dia riomol maita baju pang ni muro. Di bata da hoko atua kasi sohot ni habe dang di tolo pizza kaptai tundi boto kare joku dang pegawe negi barengge-rengge burjer dua uri sene. Terima kasih.